السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمسلمين، يا رحمة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majlis ilmu ini, majlis zikir yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan kita datang dengan niat yang ikhlas sehingga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kemudian pada malam ini saya akan membawakan hal-hal yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Disebutkan dalam hadis Jibril, kemudian juga disebutkan dalam Al-Quran tentang beriman kepada hari kiamat, merupakan salah satu daripada rukun iman yang enam. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Bukanlah suatu kebaikan kita menghadapkan wajah kita ke timur, menghadapkan wajah kita ke barat, tetapi hakikat daripada bir kebaikan itu adalah yaitu kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Di mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hadis yang paling panjang yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis Jibril alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan tentang Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang rukun iman. Maka Nabi kita menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Abu Umamnya, Nabi alaihi salatu wassalam sering mengaitkan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim mudayyafa. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jara. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir ini. Karena ini merupakan suatu hari yang sangat besar, hari penentuan di mana apakah manusia ini sudah berhasil beramal di dunia ataukah dia telah menyia-nyiakan umurnya. Kemudian tentang hari akhir ini, Nabi Alaihi Wasallam memberitakan tentang sesuatu yang gaib yang akan datang. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan segala sesuatu sampai hal-hal yang akan selamat itu. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW telah mengajarkan segala-galanya, tentunya berkaitan dengan agama ini, karena hari akhir berkaitan dengan masalah din, maka Nabi SAW tidak pernah luput untuk menyampaikannya. Tetapi kita perlu mengingatkan bahwa hari kiamat ini tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Adapun ucapan orang-orang menjelaskan hari Kamis, hari Senin, hari ini akan terjadi kiamat, maka ucapan orang-orang yang tidak paham tentang Al-Qur'an dan Sunnah, orang-orang yang tidak paham tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan, khairu yawmin tala'at 'alaihi asy-syamsu yawmal jum'ah. Hari yang paling baik di mana terbitnya matahari itu pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat diciptakannya Adam. Wa fihi udkhala jannah. Hari Jumat dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Kemudian pada hari Jumat pula dikeluarkan dari surga. Wa lan taquma as-sa'ah. Dan kiamat itu tidak terjadi illa yawm Jum'ah, melainkan pada hari Jumat. Tetapi kapan? Allahu a'lam. Kapan akan terjadi? Kita tidak memiliki ilmunya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha." Engkau ditanya wahai Muhammad tentang hari kiamat itu kapan terjadinya? Innama ilmuha inda Rabbi la yujalliha liwaqtiha. Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu berada di sisi Tuhanku. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya? Tahun kapan? Yang jelas hari Jumat. Kita tidak mengetahui kapan tepatnya, pada bulan apa, pada pekan yang keberapa. Ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah, kiamat itu sangat dekat. Ya, bagaimana kata orang Arab? Kullu atin qarib. Semua yang datang itu memang dekat. Ya, semua yang datang itu sangat dekat memang. Sehingga disebutkan juga dalam ayat yang lain, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, apabila engkau ditanya tentang hari kiamat, maka katakanlah ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kiamat itu sangat dekat, akan segera datang. Kemudian juga mengenai waktu tempat terjadinya kiamat ini merupakan khususiat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan akan terjadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, "Mafatihul ghaib khams." Kunci-kunci daripada ghaib itu ada lima. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sesungguhnya tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tetapi kita perlu mengetahui kiamat ini dia akan datang secara tiba-tiba. Dan Allah Subhanahu wa taala yang antara hikmahnya yang begitu mulia dan begitu tinggi, Allah Subhanahu wa taala membuatkan bagi kita tanda-tanda supaya siap kita orang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pada surah Muhammad, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha." Dan apa-apa yang mereka tunggu melainkan hanya hari kiamat. Yang mereka nantikan hari kiamat, sesungguhnya kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. ya, faqadja asyratuha, dan telah datang tanda-tanda dari tanda kiamat itu. Allah juga menyebutkan aktarat isna'at wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat itu dan bulan telah pecah, yaitu pecahnya bulan ini zaman Rasulullah SAW. Ya, sehingga disebutkan tentang bagaimana yang diteropong oleh NASA yang diada, yang berada di Rusia itu, wallahu a'lam tentang kesalahannya, diteropong bahwa ada bekas daripada pecahan bulan itu. Ya, wallahu ta'ala. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia ini melihat kiamat itu jauh, sehingga seenaknya di dunia berbuat maksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, seenaknya saja. Ditanya, Pak, kapan tobatnya? Umur saya masih muda ini. Oh, kiamat masih lama. Ya, kiamat masih lama. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, memang di pandangan kita, kiamat baik, jauh. Namun di ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat. Sehingga disebutkan dalam hadis, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, bu'istu wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiamat dengan aku diutus itu ibarat ini, yaitu apa? Sisa daripada jari telunjuk. Berapa sisanya? Segitulah dekatnya hari kiamat. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lain juga, yaitu ibarat umur daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ibarat salat asar sampai datangnya tenggelam matahari, hanya sebentar. Umat-umat sebelumnya dari pagi sampai zuhur, kemudian dari zuhur sampai asar, namun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari asar sampai maghrib. Ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Maka telah disebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kiamat secara tiba-tiba, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda sehingga seorang muslim siap dan waspada untuk menerimanya. Disebutkan yang pertama tentang asyratus sa'ah. Asyrat jama' daripada asyrat wa huwa al-alamah. Syarat itu artinya adalah alamah, tanda. Wa asyratu syai' awailuhu. Tanda sesuatu itu merupakan mukaddimahnya, pembukaannya, permulaannya. Maka asyratu sa'ah yaitu pembukaan awal daripada kiamat itu. Wa sa'ah, apa itu sa'ah? Sa'ah bila Arabinya jam. Baik. Wasa'atu juz'un min ajza'il layl wan nahar. Yang nama sa'ah, waktu, bagian daripada siang dan malam ini. Bagian daripada bagian siang dan malam ini. Secara istilah, sa'ah artinya al-waktu alladhi taqumu fihi al-qiyamah. Yaitu Allah, naam, waktu di mana hari itu terjadi hari kiamat. Kenapa dikatakan as-sa'ah? Wasumiyat bizalika li sur'atil hisabi fiha. Dikatakan sa'ah karena cepatnya dihisabnya manusia di saat itu. Bayangkan saja, yaumul qiyamah. Ya mufrad, kata-kata tunggal, sehari. Tetapi apa? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di sisi Rabbmu, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat yaitu 1000 tahun. Dalam ayat yang lain, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yaitu kiamat itu seharinya diibaratkan apa? Yaitu 50,000 sanah, 50,000 tahun. Kemudian, awli annaha الناس فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. Dikatakan juga sah, karena kiamat ini menghentak manusia, mengageti manusia, mengageti segala makhluk ini, maka mereka akan mati, mereka akan habis dengan sekali soiha, sekali teriakan. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَتُ الصَّاخَّةُ. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan, soiha. فَأَشْرَاطُهَا أَيْ عَلَامَةُ الْقِيَامَةِ أَلَّتِي تُصْدِقُهَا وَتَدُلُّ عَلَى قُرْبِهَا. Maka tanda-tanda kiamat, atau asyratu sa'ah artinya adalah tanda-tanda kiamat yang mendahului kiamat itu, yang menunjukkan kiamat itu sudah sangat dekat sekali. وَقِيلَ مَا تُنْكِرُهُ النَّاسُ مِنْ صِغَارِ أُمُورِهَا قُلْ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ. Sebagian juga kenapa dikatakan dia asyratus sa'ah? Karena orang-orang meremehkan tentang tanda-tanda ini. Dianggap tanda-tanda ini kecil. Ya, dianggap tanda-tanda ini ringan. Dibenci tanda-tanda tersebut. Maka ini salah satu sebab dinamakan dia asyratus sa'ah. Baik, kiamat ini disebutkan oleh para ulama kita secara gamblang. Walau salah al-sa'ah ini disebutkan salah itlaqat, tiga itlaq, tiga penyebutan. Ada as-sa'ah as-sughra, kiamat kecil, yaitu matinya kita orang. Sehingga disebutkan apa? Man mata faqad qala qiyamatuhu. Siapa yang mati, ya sudah datang kiamat bagi dia. Ini yang pertama, kiamat kecil. Yang kedua, as-sa'atu wusta, yaitu kiamat pertengahan. Artinya bagaimana? Yaitu seorang yang hidup dalam satu abad itu habis semua. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya, orang-orang yang hidup di zamannya akan habis dalam suatu masa, maka Nabi pun menyebutnya sa' atau kiamatnya masa tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wal kubra, yaitu kiamat besar. Apa dikatakan kiamat besar? Ba'atun nas min kuburihim lil hisab, yaitu di mana orang-orang ini, manusia ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya untuk dihisab. Ini dikatakan al-kiamah al-kubra. As-sa'atul kubra, yaitu kiamat yang paling besar, di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburannya dalam keadaan tidak beralaskan kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun, dalam keadaan yaitu kita tidak dikhitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, disebutkan dalam hadis sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyebutkan yang artinya disebutkan yuhsyarun nas yawmal qiyamati hufatan urata ghurlat, manusia akan dibangkitkan dari kuburannya dalam keadaan tidak beralaskan kaki, dalam keadaan tidak berpakaian sehelai pun, dalam keadaan tidak dikan. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ayanzuru ba'duna ba'da, apakah kita satu sama lain akan saling lihat? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru ashaddu min dzalik, perkara yang lebih besar daripada itu, bukan gimana mau melihat. Kita ini semua akan ngurus diri-diri, ngurus sendiri-sendiri. Apakah kita akan selamat atau tidak? Dan orang yang pertama kali akan pecah kuburnya adalah Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian, dalam Al-Quran, Kalau disebutkan tentang as-sa'ah, maka maksudnya adalah al-qiyam al-kubra, kiamat yang besar. Kemudian tanda-tanda kiamat ini dibagi dua secara umum oleh para ulama kita. Yang pertama, asyratun sughra, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil dari kiamat itu akan datang. Wa yallati taqaddamu as-sa'atu bi azmanin mutatawilan, yaitu tanda-tanda yang mendahului kiamat itu dengan jangka waktu yang masih jauh. Dan jangka waktu masih panjang, kiamat itu akan datang. Wa takunu min nawil mu'tad, dan tanda-tanda ini yaitu bagian daripada tanda-tanda yang biasa dilihat oleh orang. Namun sayang, sangat sedikit yang mengambil pelajaran dari tanda-tanda itu. Seperti contohnya, taqaddul ilm, seperti cabutnya ilmu. Dicabutnya para ulama, yaitu ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini tanda kiamat. Wa dhuhurul jahli, munculnya kejahilan. Orang-orang tidak tahu tentang agamanya. Lihat orang ruku, ikut ruku. Lihat orang sujud, ikut sujud. Tanya mana dalilnya, Pak? Allah Ta'ala tidak tahu dalilnya. Jahil. Ya, ditanya, dia akan berfatwa tanpa ilmu, dia tetap dan dia menyesatkan. Kalau dia begitu. Wa syurbul khamar, di antara tanda-tanda kecil yang diabaikan oleh orang, minum khamar. Minum arak. Wa qad yad'u ba'daha musahiban lil asyrat al kubra aw ba'daha. Terkadang tanda-tanda yang kecil ini akan bersamaan dengan tanda-tanda yang besar, atau akan muncul begitu selesai tanda yang kecil ini muncul terus yang besar. Ini terbuat pembagian yang pertama disebut oleh para ulama kita, yaitu asyratun sughra, tanda-tanda yang kecil di mana akan terjadi jauh sebelum datangnya kiamat. Namun orang-orang menganggapnya biasa saja, ya orang meninggalnya biasa, ya orang menjahilnya biasa. Tanda-tanda yang kedua, asyratun kubra, tanda-tanda yang besar. Wahyana kita baru kurdakian sah. Tanda-tanda yang besar ini akan terjadi di dekat terjadinya hari kiamat itu. Di dekat ditiupnya trompet sangkakala itu. Di mana telah dijelaskan dalam hadis Nabi alaihi wasallam menyebutkan wa kayfa an'amu wa sahibul qarni qad taqama al qarna wa hama jabhatahu yantadhiru mata yu'mar. Nabi alaihi wasallam menyebutkan bagaimana saya akan bahagia hidup di dunia ini sementara sang malaikat peniup trompet itu sudah memasukkan trompetnya di mulutnya. Sejak itu dimasukkan trompet, sangkakala akan pertanda tibanya kiamat telah dimasukkan ke mulutnya, di mana para ulama menyebutkan ijma tentang nama Israfil. Namun dalam hadis yang sahih tidak ada nama Israfil. Namun ijma bagaimana disebutkan oleh Al-Qlaini rahimahullah taala, nama peniup trompet ini adalah yaitu Israfil. Jadi Nabi menyebutkan bagaimana saya akan nikmat, bagaimana saya akan senang sementara peniup trompet sangkakala sudah memasukkan trompet itu di mulutnya. Dan sejak itu matanya tidak pernah berkedip. Selalu melihat ke arah Allah Subhanahu wa taala, menunggu kapan perintahnya tiup kita belasnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang saya perbuat? Apa yang saya baca kalau sudah begini?" Apa yang kita baca? Disebutkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi Rabbuna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi Rabbuna." Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ini malaikat Israfil itu sudah siap. Tinggal kisahnya ini belum siap sekarang ini. Ya, masih menyak, masih santai. Di mana disebutkan apa? Kalau ulama salaf yang dulu hari-harinya diisi dengan persiapan akhirat, karena mereka melihat dan mereka sudah masuk ke dalam hati mereka bahwa dunia ini ibarat kita berteduh di bawah naungan teriknya matahari di pohon. Kalau sudah hilang mataharinya, ya hilang sudah maksudnya tempat berteduhnya. Mereka apa yang terjadi? Waktu mereka semuanya disisihkan untuk akhirat, sisa-sisanya untuk dunia. Namun kita di akhir zaman seperti ini, semuanya untuk dunia, sisa-sisanya untuk akhirat. Ya apa? Orang dulu sisa-sisanya untuk dunianya. Sekarang apa? Sisa-sisanya untuk akhirat. Itu pun masih mending bisa hadir sekali sepekan, sekali seminggu kajian. Nah, mudah-mudahan dengan kita mendengar tanda-tanda ini, kita tergugah, iman kita kembali, iman kita naik, sehingga kita mempersiapkan diri kita. Sesungguhnya perjalanan masih jauh. Ya, perjalanan masih jauh. Ya takunu ghairu mu'tada. Di mana tanda-tandanya tidak biasa. Seperti apa? Tauhid Dajjal. Munculnya Dajjal. Wanuzul Isa, turunnya Nabi Isa. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian keluarnya asap. Kemudian terjadinya gerhana di negeri bagian timur, negeri bagian barat, negeri bagian arah. Kemudian disebutkan dalam urutannya oleh sebagian ulama kita, yaitu munculnya api yang menggiring manusia ke negeri Syam sana. Ini tanda-tanda besar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqasama ba'd ulama asyarat as-sa'ah min haythu zuhuriha ila thalathat aqsam. Para ulama kita membagi tanda-tanda kiamat itu ditinjau daripada sisi munculnya, dilihat daripada munculnya. Yang pertama, ismun zahara wa qada. Tanda, ada beberapa tanda muncul dan telah lewat. Selesai masalahnya. Wa qismun zahara wa la zala yatasaba wa yasdur. Sebagian lagi bagian yang kedua muncul dan terus-terus muncul dan akan berkali-kali muncul. Yang ketiga, qismun lam yadhhar ila al-an, tanda-tanda yang belum muncul sampai di zaman kita sekarang. Bagian yang pertama yang telah lewat, kemudian yang telah terjadi dan akan terus, maka ini merupakan tanda-tanda yang kecil daripada tanda kiamat itu. Ya, jadi bukan kita tafsirkan tanda-tanda kiamat kecil, bukan, tapi tanda-tanda kecil daripada kiamat itu. Ya, kalau kiamat kecil ya matinya kita lah. Ya, matinya kita kiamat kecil. Kiamat besar itu semuanya habis semua. Kemudian Fahmat Malik Faishtariku fihi al-kubra wa ba'd al-ashraf al-sughra. Adapun tanda-tanda yang besar ini, di mana di dalamnya masuk juga tanda-tanda kecil bergabung dengan tanda-tanda yang besar. Nah, inilah dia sebagaimana disebut oleh para ulama kita pengertian daripada asyaratus sa'ah, yaitu mukaddimah, awal daripada hari kiamat, kemudian pembagiannya. Sekarang, kenapa sih kita mengaji tentang kiamat ini? Apa kaidah yang bisa kita ambil dari mengkaji tanda-tanda kiamat ini? Disebutkan oleh para ulama kita, hasil atau kaidah daripada mempelajari, mendengarkan tanda-tanda daripada kiamat ini, tentunya kita menjumpai perbedaan orang yang beriman kepada hari akhirat dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu. Bahkan juga di zaman ini, bukannya beriman kepada hari akhir, bahkan azab kubur pun tidak diterima. Azab kubur pun tidak diterima. Ya, padahal disebut oleh para ulama kita, di mana sebagian mengatakan apa? Azab kubur itu hadisnya ahad. Diterima para ulama kita, azab kubur ini bukan ahad, tapi hadisnya hampir mutawatir hadisnya. Yaitu sangat banyak para sahabat Nabi SAW yang meriwayatkannya. Kalau tidak mau menerima, ya sudah cukup. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim meriwayatkannya. Di mana para imam dan semua umat menerima tentang kesayangnya soal Bukhari dan Muslim. Ba'da kitabillah azza wa jalla. Di mana Nabi menyebutkan waktu dilewat di dua buah kuburan, sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya sedang disiksa. Wa la yu'adzaban fi kabir. Keduanya tidak disiksa gara-gara dosa besar. Yang pertama, kalau buang air kecil tidak diperhatikan kebersihannya, tidak diperhatikan percikannya. Yang kedua yaitu yamshi bin namimah. Ibainan nas bin namimah yaitu mengadu domba. Sudah cukup hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, di mana para ummah ijma menerima tentang kesalahannya setelah Al-Qur'an menyatakan azab kubur itu ada. Jangankan belum masuk kubur, mimpi aja yang satunya tidur bareng berdua, satunya mimpi bagus, satunya mimpi ya tidak bagus. Badannya biasa aja, tapi apa hati luar biasa sudah. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang syubhat orang yang tidak percaya terhadap azab kubur. Saya buka kuburan, ini disebutkan oleh Syekh. Yang saya lihat biasa-biasa aja badannya. Disebutkan oleh Syekh. Ketahuilah azab kubur ini amrun ghaibiyyun, perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa min ra'd barzakh ila yawm yub'atsun. Di belakang daripada orang yang meninggal itu, yaitu begitu orang meninggal, sudah ada pemisah antara dunia dengan alam barzakh itu sampai kiamat. Jadi, begitu dibongkar kuburannya, tetap badannya tidak ada masalah. Ketahuilah, beriman tentang azab kubur ini perkara yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Begitu dibuka kuburnya, langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apanya tidak bisa. Dan andai kata kita diperlihatkan azab kubur ini, pertama Nabi menyebutkan apa? Laula an tadafanu. Jika kalian tidak saling makamkan, la ja'utullah ayyusmi'akum azab al-qabr. Niscaya saya akan minta kepada Allah supaya antum ini semua diterdengari azab kubur. Tapi hikmatullah azza wa jalla tidak memperdengari kita azab kubur ini, maka kita enak saja datang kuburan. Malah orang-orang sekarang apa pacaran di atas kuburan. Ini hikmat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita tidak paling macamkan, ini saya didoakan Allah perdengari. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak melihat? Pertama perkara lain. Sekarang kalau kita melihat, ya sudah biasa kalau saya lihat orang di sekitar kubur, ya hilang takut kita sudah. Berarti bukan beriman kepada yang gaib, dan ini namanya beriman kepada asyhadah yang kita lihat. Hilang faedah keimanan itu. Nah, orang beda orang beriman kepada hari akhir dengan orang tidak beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir, dia tahu perjalanan masih panjang, maka dia persiapkan bekal takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ambillah perbekalan, berbekallah semua, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara asar atau kaidah beriman kepada hari akhir ini, al-iman bi hadzal akhbar, Wa min al-iman billahi wal iman bi rasulihi. Di antara faedah beriman kepada hari akhir ini, ini merupakan beriman kepada berita-berita Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita termasuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah, kemudian nabinya yang telah memberitakan kita bahwa kiamat itu akan datang dan tanda-tandanya pun siap. Yang kedua, jadinya hal-hal yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang baik itu yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat sesuai dengan kenyataan, maka ini akan menambah kuatnya iman seorang mukmin dan mengokohkan iman seorang mukmin. Sebagai contoh, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan inna min asharatis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, taqarrubul aswaq, dekatnya pasar. Para ulama menafsirkan apa? Ya dulu mau ke Jakarta mungkin pakai dayung. Sekarang semakin cepat itu dengan pesawat. Sekarang lebih hebat lagi duduk di rumah pegang telepon jadi transaksi. Tanda dari tanda kiamat. Tanda yang kecil tadi itu. Kita tidak merasakan, sekarang zaman modern maju segala-galanya, tidak tahunya kiamat mau datang. Ya. Kemudian di antara faedah yang selanjutnya, kita mendengarkan tanda-tanda kiamat ini menjadikan pendorong untuk menguatkan iman kita tentang hari kiamat itu. Karena hari kiamat dan hal-hal yang terjadi yang mengerikan di dalamnya, termasuk perkara gaib yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menguatkan iman kita bahwa kiamat itu memang terjadi sehingga diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang selanjutnya, faedah daripada beriman kepada hari kiamat dan tanda-tandanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuki umat ini kebaikan supaya diikuti. Menjelaskan kepada umat ini kejelekan supaya dijauhkan. Sehingga disebutkan tentang hadithul Dajjal, bagaimana Dajjal itu akan keluar dan bagaimana Ya'juj wa Ma'juj, di mana Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan jalan keluarnya apabila muncul dari tanda-tanda itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita untuk menjelaskan kebaikan supaya kita ikuti, menjelaskan kejelekan supaya kita jauhkan. Di antaranya yaitu tentang munculnya Dajjal. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan tidak ada suatu nabi melainkan pasti mereka mengingatkan tentang bahayanya fitnah daripada Dajjal ini. Tidak ada suatu nabi melainkan diingatkan tentang bahaya Dajjal ini. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum bid-Dajjal." Apabila seorang di antara kalian mendengarkan Dajjal itu datang, keluar, maka disebutkan apa? Hendaklah lari dari dia. Jangan antum mencoba mengatakan apa? Katanya Dajjal keluar, kamu coba kamu lihat. Jangan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis itu, seorang menyangka dan yakin dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun begitu maju melihat Dajjal, Dajjal mengeluarkan syubhat-syubhat yang luar biasa, akhirnya hilang keimanannya kepada Allah, beriman kepada Dajjal. Perintahkan langit-langit hujan. Air bumi tumbuhkan segala-galanya tumbuh. Yang tidak mau beriman adalah bumi kering. Kering. Air langit jangan turun bukan hujan. Tidak bisa turun hujan. Sehingga disebutkan tentang sebelum daripada turunnya Dajjal ini ada selama 3 tahun. 3 tahun ini kita akan mengalami paceklik. Tahun pertama akan kurang sekian persen hujan tanaman. Tahun kedua akan kurang lebih lagi. Tahun yang terakhir itu akan hilang segala-galanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kita makan saat itu? Habis semua, tidak ada tersisa. Apa yang kita makan? Ya cukup, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian datanglah Dajjal dan di saat itu pula diutuslah Al-Mahdi oleh Allah SWT yang datang dari bagian timur. Kemudian yang terakhir di antara asar atau faedah daripada kita mengkaji tanda-tanda kiamat ini, terkadang akan muncul bagi seorang muslim atau lewat, terlewatkan atau pernah ya terbayang di pikiran atau akan terjadi bagi kaum muslimin kejadian-kejadian yang akan mendatang yang membutuhkan penjelasan hukum syar'i di dalamnya. Karena terkadang orang-orang berusaha untuk mengeluarkan suatu hukum namun tidak mendapatkan kebenaran. Jadi Nabi menjelaskan tanda-tanda kiamat ini di antara faedahnya bahwa akan ada di antara penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul suatu hukum yang akan datang di mana belum terjadi di zamannya. Sehingga kita bisa mengetahui jalan keluarnya apa. Sebagai contoh, disebutkan tatkala datang Dajjal, Dajjal itu akan tinggal di bumi selama 40 hari. Tetapi apa? Jangan dibayangkan kayak hari sekarang ini. Yaumun kasana. Sehari dari Dajjal itu ibarat tahun. Wayawmun kesyahar. Berikutnya sehari di zaman Dajjal itu ibarat sebulan. Wayawmun kausbu. Selanjutnya sehari di zaman Dajjal itu ibarat satu pekan. Wasairu ayyami ka'ika ayyamikum. Dan sisa-sisa daripada hari-harinya itu sama dengan hari-hari biasa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup pada hari yang sehari seperti setahun, seperti sebulan, seperti sepekan, apakah cukup itu salat sekali aja? Seperti hari sekali waktu aja? Nabi mengatakan apa? La. Ya? Nabi menyebutkan tidak. Ukduruha aw ukduru lahu qadrahu, ukur dia. Kira-kira berapa ukur dia. Ini hukum belum terjadi, namun telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedahnya mengkaji tanda-tanda daripada hari kiamat itu. Perkara yang kedua, terbanyak atau terkadang ada kontradiksi, pertentangan, yaitu tentang Nabi Allah Isa alaihissalam, di mana nanti dari zaman dia akan turun menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan turun di Syarqi Dimasyq, yaitu arah bagian timur daripada kota Damaskus ini. Di Indamara Al-Baza, di Menara Putih. Ya, turun. Ya. Dikawal oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa begitu dia menundukkan kepalanya seperti ibarat di luar dari kamar mandi menetes. Ya, rambutnya seperti air yang menetes. Kemudian Nabi Isa alaihissalam disebutkan tidaklah ada nyawa atau tidaklah ada seorang kafir yang mencium daripada nafasnya, pasti orang kafir itu meninggal. Tidaklah ada orang kafir yang mencium daripada nafasnya Nabi Allah Isa, begitu turun dari langit, maka pasti meninggal. Bagaimana ukurannya, nafasnya sampai mana? Sampai mata memandang. Kemudian di sana disebutkan Nabi Allah Isa akan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat Islam. Dia itu sunnah. Tidak membiarkan bid'ah, tidak membiarkan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, salib, babi akan dihancurkan semuanya. Dan di sana tidak akan diterima jizyah. Istilah jizyah ini kita kenal dalam fikih Islam, dalam kitabul jihad. Yaitu apa? Nabi alaihissalatu wassalam setiap mau memerangi suatu kaum, Nabi itu mendakwahi mereka dulu dakwah tauhid. Aslim, taslam, masuk Islam, selamat. Kalau enggak mau bayar. Kalau enggak mau, ya ini dia mati di belakang ini. Nah, yang kedua itu namanya jizyah. Namun di zaman Nabi Allah Isa tidak diterima adanya jizyah itu atau upeti itu. Yang hanya diterima oleh Nabi Isa atau Islam, kalau tidak Islam ya penggal. Baik. Apakah tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita apa? Membolehkan jizyah. Nah, itu salah satu tawaran. Sementara Nabi Isa tidak menerima. Maka di sini dijelaskan bahwa tidak ada pertentangan sama sekali. Karena yang mengatakan tidak akan menerima jizyah itu siapa? Nabi sendiri. Bukan Nabi Isa bikin syariat. Nah, ini dia hikmahnya kita mempelajari tanda-tanda daripada kiamat itu. Baik, dari sekarang saya bisa mengambil ada beberapa tanda-tanda kecil dari tanda-tanda kiamat ini. Di mana mengkaji tentang tanda-tanda kiamat ini sebenarnya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak bisa kita garap, kita habisi dalam satu pertemuan atau satu jam. Karena para masyayikh dan para ulama kita, mereka mengarang kita mengumpulkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, di mana dengan jumlah yang sangat banyak berjilid-jilid. Maka kita pada malam hari ini kita bisa mengambil semampu kita, insyaAllah ta'ala, dan untuk bersabar untuk beberapa waktu saja. Baik. Di mana yang pertama, sebagaimana pembagian yang tadi, yaitu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil dari tanda-tanda kiamat yang telah lewat dan berlalu, dan sebagiannya akan datang. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, "U'dud sittan baina yadayhi as-sa'ah." Hitung 6 perkara yang akan terjadi di dekat daripada hari kiamat itu. Yang pertama, ba'ati, yaitu aku diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihissalatu wassalam diutus sebagai rasul tanda kiamat. Karena Nabi kita alaihissalatu wassalam khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadis yang tadi, bu'istu was-sa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala antara kiamat itu dengan aku seperti ini. Berapa sisa daripada yang ini? Yang ini hanya sepanjang daripada tubuh kita, segitulah sisanya. Jadi diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda kiamat. Yang kedua, mauti, kematian itu sudah nampak jelas. Dan ini kita anggap apa biasa. Tapi kita tidak mengetahui kalau itu menggiring kita kepada hari yang sangat menakutkan, yaitu kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Fathu Baitul Maqdis, dibukanya dan dimenangkannya atau direbutnya kota Baitul Maqdis, tentunya di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian yang keempat, Tawun Imwas, yaitu wabah yang terjadi di Imwas. Di mana Imwas ini baldatun fi Palestin, yaitu suatu tempat, nama tempat di Palestina, dekat daripada Ramlah, jalan menuju Baitul Maqdis. Taun Anwar. Itu wabah yang terjadi di Anwar, di mana telah meninggal dunia banyak sekali, sampai yaitu 25,000 dari kaum muslimin meninggal. Di antaranya sahabat Nabi alaihi salam Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, aminu hadhihi ummah. Meninggal di sana juga. Sehingga di sana tentang bagaimana datangnya Al-Khalifah Rashid Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu arba, dengan berita seperti itu dia mau datang. Ya, dia mau datang ke Syam. Karena terjadinya di Palestina, Palestina bagian daripada Syam. Datang begitu, ya, di antara mau masuk tempat terjadinya wabah itu dengan daerah yang masih belum terkena, maka di saat itu Amir Mu'minin Umar Al-Khattab istasyara sahabahu, ya, minta pendapat para sahabatnya. Sebagian mengatakan, ya Umar, engkau harus masuk. Kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagian yang lain mengatakan apa? Kembali Umar, katanya. Kamu binasakan diri sekarang. Kembali ke Madinah. Wa Umar yamil, Umar ini mailnya kepada kembali ke Madinah. Dan memang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu banyak daripada pendapat beliau yang sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Di mana di saat itu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghafal tentang hadis daripada tawaf ini tidak hadir. Maka begitu datang sahabat ini, Umar balik ke Madinah. Begitu datang, mau datang sahabat ini menjelaskan bahwa saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila terjadi suatu wabah yang mematikan di suatu negeri, kita berada di dalamnya, jangan lari keluar, takut daripada kematian. Tapi kalau belum masuk, ya jangan masuk. Maka Umar mantap. Nah ini dia, berangkatlah ke Madinah. Orang-orang mengatakan apa, wahai Umar, engkau mau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Umar? Nasirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Berangkat ke Madinah. Sudah terjadi. Empat, yang kelima. Istifadatul mal wa istibna'u an shadaqah. Melimpahnya harta dan orang tidak menerima sedekah. Melimpahnya harta dan orang-orang tidak akan menerima lagi sedekah itu. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "La taqumu sa'atu hatta yakthura fikum al-mal fayafidhu hatta yuhimma rabb al-mal man yaqbalu minhu sedekah." وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلْ فَيَقُلْ لَا أَرْبَلِ فِيهِ. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga harta itu akan banyak bagi kalian dan akan melimpah ruah, sehingga orang-orang memiliki harta berangan-angan mau menyedekahkan hartanya. Dipanggil orang menerima sedekahnya, orang mengatakan apa, kalau saya tidak butuh sedekah. Yang ini terjadi di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ya, dan ini sudah terjadi. Ini yang kelima, yang keenam. Dan akan terjadi juga. Dan akan terjadi lagi. Ya. Nanti di zamannya Al-Mahdi, ya, akan terjadi seperti itu juga. Kemudian yang keenam, zuhurul fitan, munculnya fitnah-fitnah. Terbunuhnya Utsman, fitnah yang besar. Kemudian munculnya fitnah dari negeri bagian timur, ya, mulai daripada timurnya Madinah, mulai Najdul Iraq, dari Iraq sana muncul ke timur, ya, di sana di Iraq ini, sehingga Syekh masyhur bin Hasan Al Salman sallallahu memiliki, ya, satu kitab dalam dua jilid tentang hadis-hadis tentang fitnah yang muncul dari Iraq ini dan bagian timurnya, ya. Muncul bid'atul qadariyah dari Iraq. Muncul zikir jama'i dari sana juga. munculnya subhat tasbih itu dari sana juga. Jadi ingkar ya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi ke timur, muncul berbagai macam bid'ah, berbagai macam aliran. Ini fitnah semua dari bagian timur. Tapi di Indonesia ada dengan dirinya apa? Jibril atau bahkan Mahdi. Muncul fitnah dari bagian timur banyak fitnah. Dajjal bagian timur munculnya lagi. Ya'juj dan Ma'juj muncul dari bagian timur juga. Ya. Baik. Jadi terjadinya fitnah yang kena, di antara fitnah yang terjadi adalah yaitu kita sebutkan tadi terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian munculnya fitnah dari negeri bagian timur. Kemudian Mu'tatul Jamal, terjadinya perang Jamal. Ya, terjadinya perang Jamal. Kemudian juga Mu'tatul Siffin, terjadinya perang Siffin. Kemudian juga zuhurul khawarij, munculnya khawarij. Asalnya Haruriyah. Ya, Haruri. Kemudian munculnya fitnah yang menyebutkan dan mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Itu di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Nah, ini dia beberapa ya bentuk-bentuk daripada tanda-tanda kiamat yang telah lewat dan ada sebagiannya akan terus terjadi. Kemudian saya ambil ini perkara yang banyak sekali terjadi di zaman kita ini dan mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita sehingga kita mampu untuk berhati-hati dan waspada tentang tanda kiamat berikut ini yang terus terjadi, yaitu zuhur syirki fi hadhihi al-ummah, munculnya kesyirikan di umat ini, munculnya kesyirikan di umat Islam, sehingga orang jangan berprasangka dan aman mengatakan dirinya, ya saya masa syirik, saya lalu tiap hari 1000 kali. Ada tidak menjamin? Ya, tidak menjamin. Kenapa? La ilaha illallah. Kita butuh pemahaman. Kita butuh apa konsekuensinya. Kita butuh apa yang membatalkannya yang perlu dijauhkan. Disebutkan. Tanda ini muncul, terjadinya kesyirikan di umat ini. Dan senantiasa akan terus bertambah. Dan bahkan akan ada apabila sekelompok daripada umat Nabi Muhammad akan mengikuti orang musyrikin dan akan menyembah patung. Wadarul masyahid al-kubur, dan membuat tempat-tempat ziarah dan bangunan-bangunan di atas kuburan-kuburan. Dan disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dicari untuk mencari berkah di sana. Dicium, diagungkan, bernazar, diziarahi terus menerus. Ibaratnya tidak jauh seperti penyembahan terhadap Allah wal Uzza wa Manat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi bersabda, "Idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah." Apabila pedang itu telah diletakkan di umatku ini, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Wala taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, dan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ada qabilah kelompok-kelompok dari umatku ini akan mengikuti orang musyrikin. Wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan, dan akan ada dari umat Nabi Muhammad menyembah patung. Ya, kita enggak ada sujud sama batu itu, enggak ada. Tetapi ketahuilah hakikat daripada ibadah bukan sesuatu yang sangat sempit namun sangat luas. Sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala wa barakallahu. Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Nama mencakup ucapan, perbuatan yang nampak maupun tersembunyi, yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya ibadah. Minta bahasa Arabnya berdoa ibadah. Datang gempa Jogja, terjadi penyembelihan kerbau di sana di sini untuk menundukkan ini penjaga laut selatan dan menundukkan penjaga gunung. Siapa yang berbuat? Muslim. Ketahuilah tanda kiamat. Dan terus wasallallahu rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi jujur, tidak bohong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menyebutkan umatku syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tapi menyembelihnya untuk si jin, menyembelihnya untuk si ini, menyembelihnya untuk si ini, bukan lillahi azza wa jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah semuanya salatku, wa nusuki dan sembelihan. Dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan memotonglah, nyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk rolo kidul dan segalanya. Lumpurlah pindu meluap, gorokin sekian kerbau. Hanya bukan menghilangkan, justru akan nambah bala. Tanda kiamat, umat Nabi Muhammad yang berbuat. Wasadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu jujur, tidak bisa bohong. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, la taqumu as-sa'atu hatta tattariba aliyatu nisa'i daus hawla dhil khalaq. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga goncang orang-orang tua dari para wanita Daud di sekeliling Zil Khalafah, yaitu di mana disebutkan Zil Khalafah ini merupakan nama dua patung yang berada ya di selatan atau selatan Taif, di mana akan kembali diibadahi. Dan disebutkan di sebelum zamannya Syekh Muhammad Abdul Wahab atau sebelumnya muncul juga terjadi penyembahan Zul Khalafah. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memang jujur bahwa akan terjadi kesyirikan di umat ini, yaitu pengalihan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi SAW telah mengingatkan sampai di akhir hayatnya tentang bahayanya kesyirikan ini. Sebagaimana disebutkan, laknatullah ala al-yahudi wa al-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Kemudian juga kita ingat, makhluk yang paling jelek adalah yaitu manusia yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Nabi Al-Sulatul Allah menyebutkan, inna min syirarin nas man tudrikumus sa'at wa hum ahya wallalina attaqadul kubur masajid. Di antara manusia yang paling jahat adalah yaitu orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat sementara dia masih hidup. Mudah-mudahan jangan ketemu kita orang. Karena disebutkan dalam hal yang sahih bahwa begitu Nabi Allah Isa meninggal dunia, disolati oleh kaum muslimin, maka di saat itu datang angin sepoi-poi. Sepoi-sepoi dari Syam. Ya, angin ini mencabut nyawanya orang yang beriman, meskipun sekecil biji zarrah yang ada dalam hatinya iman, akan dicabut dengan angin itu. Yang tersisa siapa? Yang tersisa hanya orang-orang yang tidak paham agama dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua manusia yang paling jelek adalah yaitu menjadikan kuburan-kuburan nabi atau sejenisnya sebagai tempat beribadah atau sebagai masjid misalnya. Kenapa? Masjid itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada. Masjid itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berdoa melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berdoa kepada yang lain. Ini sudah terjadi dan akan terus terjadi. Dan banyak sekali ya tanda-tanda daripada kesyirikan ini. Bukan hanya menyembah batu, menyembah kuburan, jenisnya azimah dan segalanya. Apalagi sekarang banyak sekali paranormal, paranormal, tukang ramal dan sejenisnya. Oh, wah ini katanya pesawat Jogja jatuh itu 737, ini 2007, ini bulan 3. Jenisnya ya disebutkan ini termasuk takabur. Ya. Nabi alaihi salam menyebutkan barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun tukang tenung lalu bertanya tentang suatu masalah, membenarkannya, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Dalam suatu riwayat maka kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda yang selanjutnya yang masih terjadi dan akan terus terjadi, yaitu akan terjadi di umat ini maskhun, akan terjadi di umat ini akan dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala maskhun. Kemudian juga akan terjadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan dibinasakan dan dirapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Yaitu terjadinya berbagai macam bentuk yang dinamakan sekarang ini dengan musik dan sejenisnya. Jadi untuk perhatikan ini, masalah ini ya sering dan masyarakat dan seolah-olah orang yang melakukannya tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dianggap suatu hal yang ringan, dianggap suatu hal yang biasa sehingga dia tidak pernah terketuk hatinya dan melihat bahwa ini merupakan tanda-tanda daripada kiamat. Nabi alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu fi akhir hadhihi al-ummati khaffun wa makhun. Akan terjadi di akhir umat ini khaffun, akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di babak hadis. Wa makhun, dan akan dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu ya Rasulullah ana ahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena al-maskhun ini di babang habis? Aisyah bertanya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara ada orang-orang baik di kalangan kita? Akan kena juga karena Nabi menyebutkan na'am idza zahara al-khabath. Iya, apabila telah ramai dan muncul kerusakan-kerusakan itu, lalu kita diam yang mengetahui ini, maka dibabat habis. Yang salah lebih utama, yang tidak salah pun kena getahnya. Maka nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khaffah." Takutlah akan suatu fitnah di mana kalau turun tidak akan menimpa orang yang zalim saja, tapi kita orang yang baik-baik ini pun akan dibalas habis sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita masing-masing. Namun karena kita diam, tidak menyampaikan, nah ini dia upahnya. Kata para ulama kita, kata Abu Ali al-Baqah rahimahullah ta'ala, as-sakitu anil haqqi syaitanun ahras. Orang yang diam terhadap suatu kebenaran ini namanya setan bisu. Gak bunyi. Tahu kebenaran, didiamin. Ya, artinya apa? Tidak diketahui tahu orang. Lihat kemungkaran, tidak dikasih tahu. Wal mutakallimu bil batil syaitanun natif. Dan yang berbicara dengan kebatilan itu setannya pintar ngomong. Nah, jadi kita ini akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala meskipun ada orang saleh. Namun kenapa? Karena tidak merubah. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi menyebutkan innal lata idza ra'u munkara qala yughayyiruhu amma Allah bil bala. Manusia ini apabila melihat kemungkaran namun tidak dirubah, tidak ditegur, tidak diperbaiki, tidak diluruskan, tidak dinasihati, maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan mereka dengan azab. Rata semua. Wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Baina yadayhi as-sa'ati maskhun wa khasbun." Di antara kiamat itu, dekat datangnya kiamat itu akan terjadi mas dialihkan bentuknya. Wa khasbun akan dibabat habis, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakad jala khair al-khabar al-zanahiqata wal-qadariyata yafa'alihum al-mas. Dan telah datang berita yang menjelaskan bahwa orang-orang zanahiqa, orang-orang qadariyah dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pun kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Syiah Rafidhah banyak dirubah bentuknya oleh Allah di akhir hayat mereka menjadi babi dan anjing. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Istiqamah dan yang lain. Ya, yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di antara inti daripada ajaran Syiah. Kemudian disebutkan dan hadisnya sahih yang tadi mengenai orang-orang Zindiq dan Qadariyah akan dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan قد وجد في مواضع الشرق والغرب. Masalah perubahan bentuk ini telah terjadi di berbagai macam tempat di bagian timur maupun bagian barat. قبل عصرنا هذا, sebelum zaman kita ini. Ya. Wafa fi hadha az-zaman kathirun min al-khusufat fi amakin mutafarriqah min al-ard. Kemudian juga al-khusuf disebutkan juga termasuk gerhana dan sejenisnya. Ini merupakan untuk menakut-nakuti hambanya dan sebagai balasan bagi ahlul bid'ah dan orang-orang bermaksiat supaya mereka mengambil pelajaran dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kiamat itu amat dekat. Wa qad ja'alu wa'id, dan telah datang ancaman-ancaman lil'usati dzabi, pelaku-pelaku maksiat. Min ahlil ma'azifi, dari orang-orang yang senang musik, nyanyian dan sejenisnya. Wa syaribil khumur, dan orang-orang senang minum khamar. Bil maskhi wal khasfi, yaitu akan dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang apa? Dengar musik itu biasa. Yang dengar Quran itu yang tidak biasa. Ya? Kalau dengar Quran, waduh, kolor ini katanya. Kalau dengar musik, nah ini baru modern. Ada pemanis sudah ini kalau begini. Ya? Dan kita anggap biasa, padahal tanda kiamat dan ancamannya besar. Sehingga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith liyudhilla an sabilillah, sebagian orang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah beliau tiga kali, yaitu nyanyian atau musik. Ada gandengannya sudah. Ya, nyanyian enggak ada musiknya enggak enak. Ya, ibarat yaitu lauk dengan garamnya. Ini di yang terjadi di zaman kita. Nyanyian. Ukubahnya, ancamannya disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imran bin Husayn radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjadi apa akan terjadi pada umat ini perubahan bentuk, kemudian akan diratakan dan dibumi hanguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada salah seorang bertanya dari kaum muslimin, ya Rasulullah, kapan itu akan terjadi? Qala idza zaharatil qiyam wal ma'azib wa syuribatil khumur, akan terjadi perubahan bentuk dan akan dibumi hanguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apabila muncul para musisi, muncul para penyanyi, ya, dan muncul orang-orang yang minum khamar wa iyyadillah. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abi Malik Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha." Umatku ini akan minum khamar dan akan dinamakan dengan selain daripada nama aslinya, bukan khamar, minuman kesegaran, penghangat badan, whisky, angker bir dan sejenisnya, dan berbagai macam nama dihilangkan nama Arabnya. Ya, kemudian apa? Dilantunkan musik dan nyanyian di atas kepala mereka, maka akan diratakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bumi ini, وَيَجْعَلْ مِنْهُمَ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِرِ, dan akan dijadikan di antara mereka itu dirubah bentuknya menjadi kera dan babi, waliyahillah. Maka apakah kita tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Di samping tanda dekatnya kiamat, sekaligus kita itu yang kena. Sekaligus kita sendiri akan kena. Walmadhu yakunu hakikiyan wa yakunu ma'nawiyan. Perubahan bentuk ini bisa terjadi hakikatnya nampak dan bisa terjadi secara ma'nawi dan akan dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Sebagaimana orang-orang yang suka mendahului imam, orang-orang yang suka mendahului imam akan dilakukan itu bentuknya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Alaihissalam menyebutkan, tidak ada orang-orang yang mendahului imam ini takut akan dirobah kepalanya menjadi kepala himar. Ya, mungkin sebagian kita pernah melihat himar, sebagian belum. Gambaran terdekatnya ya, seperti kepala daripada kuda itu sudah. Dan terjadi, sebagaimana disebutkan oleh imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, bagaimana kisahnya dengan gurunya, dan bisa kita melihat dalam Afdal Musallin dinukil oleh Syekh Mashhur Ibn Hasan al-Salman sallallahu ta'ala, di mana dia mengambil dari salah seorang, ya, al-imam ini, Ibnu Hajar ini mengambil dari salah seorang guru di bagian Syam Sanahul Hadid, namun ditemukan gurunya tidak pernah membuka wajahnya dari belakang tabir terus. Maka penasaran dibuka. Maka gurunya langsung mengatakan, wahai bunayi, wahai aku, wahai muridku, jangan engkau perbuat seperti yang aku perbuat. Di mana aku mendengarkan hadis tentang orang-orang yang mendahului imam akan dirubah kepalanya oleh Allah dengan kepala himar. Ya saya coba dahului, karena saya tahu hadisnya, saya coba masak katanya, dicoba langsung dirubah oleh Allah subhanahu. Dan kita yang mendahului imam, apa sih faedahnya? Toh juga gak bisa keluar sholat. Jadi memang akan terjadi perubahan bentuk. Artinya apa? Dirubah bentuknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umat ini diantaranya gara-gara mereka musik, nyanyian, kemudian khumur dan yang sejenisnya. Baik. Jadi inilah dia disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hadis beliau yang sahih. Kemudian Kemudian di antara tanda-tanda kiamat juga di antara tanda yang kecil yaitu kasratu mautil faj'ah. Banyaknya orang mati mendadak. Banyaknya orang-orang yang mati mendadak. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ya sehingga bisa tobat. Ya, tapi jangan tobatnya tobat tambal. Ya, sekarang dengar pun takut saya. Besoknya ya leher sudah tinggalin semuanya. Ya, lupa lagi, kembali ke alam semula. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna min amarat as-sa'ati an yadhhara mautul faj'ati." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat munculnya mati mendadak. Sekarang hanya antum ketahui, hanya antum dengar, ya datang berita pulang meninggal. Ya apa tadi sehat, tadi telpon sama anda, ya tadi kita ketemu di jalan, meninggal. Ya, wahada amrun musyahadun fi hadz zaman. Hal ini kita saksikan di zaman kita. Ya, haitsu kathratun nasi mautul faj'ati. Di mana banyak di kalangan manusia ini mati secara mendadak. Fatarajula sahihan mu'afa, thumma yamutu faj'ah. Kita lihat seorang segar, bugar, namun datang berita, mari kita sholat pula. Wahada yusamminas bil waqtil hadir bisaktatil qalbiyah. Di mana hari ini, di zaman kita dinamakan apa? Yaitu as-saktah al-qalbiyah, serangan jantung. Ya, serangan jantung. Ya. Sumayamutu, sa'ala akhir ayat sanatari nafsihi. Wajah wajah tuba ila Allah Taala qabla mufajatil maut. Maka orang yang beramal hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datangnya mati itu secara tiba-tiba. Ya, wakil Imam Al Bukhari rahimahullah yaqul. Al Imam Al Bukhari mengatakan, "Ightanim fil farad qabla ruku'in." Manfaatkanlah atau manfaatkanlah waktu kosong itu untuk berusaha ruku', sujud, salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'asa yakuna mautuka baghta. Jangan-jangan kematian kita secara tiba-tiba. Kam sahihin ra'aitu min ghairi suqmin. Betapa banyak orang sehat saya meninggal dijemput sama malakul maut tanpa ada penyakit bagi mereka. Zahabat nafsuhu sahihatu faltah. Hilang nyawanya yang sehat itu begitu saja. Ibnu Hajar berkomentar, apa kata Ibnu Hajar? Wa kana min al-ajaib annahu huwa wa qala huwa al-Bukhari. Ya ana itu Imam Bukhari thumma bimbada. Pada malam Idul Fitri. Ya, sehingga begitu dikuburkan, disebutkan dalam sejarahnya bagaimana semerbak uang yang keluar dari kuburannya. Amirul mu'minin fil hadith. Pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadith. Dan Jabalul Hifz, gunung hafalan Imam Al-Bukhari. Dia mengatakan menasihati umat, manfaatin waktu kosong untuk sholat, tadarru, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena jangan-jangan kematian datang, malaikat datang. Ya, betapa banyak orang sehat, segar bugar, namun nyawanya ketika dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia di zaman kita sangat banyak dan kita hendaklah mengambil pelajaran daripada ini. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Karena sebagaimana yang telah kita permaklumkan, tanda ini sangat banyak, tidak cukup untuk sekali duduk, dua kali duduk, tiga kali duduk, tidak cukup. Ya, satu contoh kitab yang kita baca ini bersumberkan dari risalah magister, di mana orang menyusun risalah magister 4 tahun. 4 tahun berarti kitab ini. Ya, kita dalam semalam tidak bisa. Tetapi apa? Kalau tidak bisa semuanya, paling tidak ada yang kita bisa bawa pulang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita tambahan iman sehingga kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada dakwah yang hak. Ya, karena kalau mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan berbuat bid'ah, mati dalam keadaan berbuat syirik, lebih mengerikan lagi. Nah, kembali kepada dakwah yang hak. Kembali kepada dakwah salat, di mana hal ini akan menyelamatkan kita di hari yang tidak ada seorang pun untuk mampu menyelamatkan kita. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada pertemuan mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana, nanti kita buka pertanyaan ya Allah taala. Ini